الأساس الذي يبنى أو تبنى عليه الجماعة dasar-dasar yang dibangun di atasnya al-jamaah, yang dibangun al-jamaah di atasnya hum sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar pijakan yang al-jamaah terbangun di atasnya itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sudah berlalu keterangan dari muallif rahimahullah akan wajibnya kita semuanya berpegang dengan al-jamaah. Wajib bagi kita semuanya untuk selalu berpegang teguh dengan al-jamaah. Nah, al-jamaah ini yang kita wajib berpegang dengannya itu dibangun di atas dasar prinsip para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif al-imam al-Barbahari rahimahullah, wal asasu alladhi tubna 'alayhi al-jama'atu, dan asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah ini hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimahumullahu ajmain, mereka adalah para sahabat Muhammad alaihi salatu wasallam rahimahumullah. Jadi semua harus dikembalikan kepada para sahabat. Sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa hum ahlu sunnati wal jama'ati, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jama'ah. Jadi kalau mau ditanya siapa ahlu sunnah wal jama'ah, jawabannya yang paling pertama golongan ahlu sunnah wal jama'ah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka yang paling berpegang dengan sunnah, paling mengerti tentang sunnah. Faman lam ya'khudz anhum faqad dhalla wabtada. Maka barang siapa yang tidak mengambil agama ini dari mereka, tidak mengambil agama ini dari para sahabat, faqad dhalla wabtada, maka sungguh dia telah tersesat dan dia ini telah berbuat bid'ah. Ya. Mengada-adakan bid'ah. Karena tidak mengambil dari para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajmain. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, wa dhalalatu wa ahluha fi an-nar. dan kesesatan serta pelakunya itu masuk neraka. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, qawluhu wal asas alladhi tubna 'alaihi al-jama'ah. Sekarang kita baca di syarah. Dan dasar yang dibangun di atasnya al-jama'ah. Ya. Dalam kalimat ini ada pada beliau, manil jama'atul ladzina hadza sya'nuhum. Siapa al-jama'ah yang keadaannya begini? Ya, yang dimaksud dengan al-jama'ah, kata beliau, hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini ahlu sunnah generasi pertama. Al-jama'ah generasi pertama. Dan ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Wa man jaa'a ba'dahum minat tabi'in. Dan juga orang-orang yang datang sesudah mereka, generasi berikutnya dari kalangan tabi'in. Wa atba'u tabi'in dan atba'u tabi'in. Murid-muridnya para tabi'in. Wal qurunil mufaddalati, dan mereka generasi yang diutamakan. Generasi yang lebih utama dari generasi sesudahnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairun nasi qarni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Ada berapa generasi? 3. Khairun nas. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sebaik-baik manusia. Qarni adalah manusia yang ada di zamanku ini, para sahabat. Nomor 1. Kalau mau dibilang generasi yang terbaik, generasi para sahabat. Kenapa? Karena Nabi menggelari mereka dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Masya Allah, ya. Ini baru satu pujian dari Nabi SAW. Belum nanti ada pujian-pujian yang lainnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti akan dibawakan oleh beliau, hafizahullah. Jadi ini yang dikatakan al-qurunul mufaddalah. Yang pertama generasi sahabat, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, yakni para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para adba'u tabi'in. Ya. Haulai al-jama'atu, mereka ini yang namanya al-jama'ah. Dan ini yang lagi kita pelajari. Ini yang lagi kita ingin mempelajari. Mulai dari hal aqidah, dari hal ibadah, dari hal muamalah, dari hal akhlak, adab, dan semua sisi-sisi agama, kita ingin ngambil dari 3 generasi terbaik. Ya, kita ingin ngambil dari mereka melalui para ulama ahlul hadis. Ya, para ulama ahlul hadis di setiap zamannya. Dan mereka ini senantiasa berpegang teguh dengan prinsip al-jama'ah tadi. 3 generasi yang terbaik. Kata beliau, wa man iqtada bihim minal mutaakhirin, dan juga orang-orang yang komitmen dengan mereka dari generasi-generasi belakangan. Ya, generasi sekarang. Ya. Masih banyak orang-orang yang komitmen berpegang teguh dengan ya, prinsip para sahabat. Semuanya ya, ingin kembali kepada para sahabat, ingin kembali kepada generasi terbaik sampai sekarang. Ya, yakni orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Yang mana 3 generasi terbaik tadi itu dikatakan sebagai as-salafus salih. As-salafu as-salih. Generasi terdahulu yang salih. Karena nanti ada generasi terdahulu, tapi yang di atas kebid'ahan. Nih, di zaman Utsman bin Affan, ya, sudah mulai muncul bid'ahnya Khawarij. Ya. Ada bahkan di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Ya. Dzulhuwaisirah. Yang dari generasi cikal bakal dari Dzulhuwaisirah muncul kaum Khawarij. Di zaman Ali bin Abi Thalib ditumpas sampai habis dalam perang Nahrawan. Jadi ada manusia-manusia ya, tapi sedikit jumlahnya, enggak terlalu banyak. Yang mana mereka itu di zaman itu tidak berpegang dengan prinsipnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kaum Khawarij. Ya. Jadi yang dimaksud dengan as-salafus saleh, generasi terdahulu yang saleh yang terus komitmen dengan ajaran para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka lah mereka yang dikatakan sebagai as-salafus saleh, dan orang yang mengikuti mereka dari generasi-generasi belakangan itu menggelari diri mereka dengan as-salafi. Saya as-salafi. Saya ini pengikut salafus saleh. Ya, dan ini bukan hizbi atau bukan membentuk golongan. Kalau bilang saya salafi itu bukan berarti kita ini membuat golongan. Bukan. Artinya kita ingin menghidupkan segala prinsip-prinsip beragama seperti prinsip beragamanya para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, dan ini bukan membentuk organisasi atau membentuk kelompok, bukan. Ya, beda kalau sebagian manusia, mereka menciptakan satu kelompok, mereka menciptakan satu organisasi, cinta dan bencinya karena organisasi, nah ini sudah hizbiyah, haram hukumnya. Ya, kalau salafiyin, mereka tidak membangun cinta dan bencinya kecuali di atas Alkitab dan As-Sunnah. Ya, sehingga salah kalau ada orang mengatakan salafi itu juga organisasi. Salafi juga punya cabang-cabang di berbagai daerah, ada orang yang bernama salafi. Ya. Salah kalau dibilang salafi ini sebagai organisasi, ormas atau dikatakan sebagai satu kelompok seperti mereka-mereka ini, tidak. Salafi itu adalah orang-orang yang senantiasa berpegang dengan prinsip para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka tinggal di berbagai daerah, di berbagai tempat, tapi prinsip mereka, agama mereka sama. Memurnikan Islam, memurnikan akidah, mengembalikan semua prinsipnya kepada prinsip para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Haula'i humul jama'ah, kata beliau. Mereka ini adalah al-jama'ah. Alladzina yajibu 'alal muslim an yakuna ma'ahum, yang wajib atas setiap muslim untuk bergabung bersama mereka. Ya, kemarin sudah dibahas. Kalau kita singgah atau kita pindah di satu daerah, cari salafiyin di sana. Yang manhajnya lurus, yang manhajnya bagus, ya, salaf yang betul-betul komitmen dengan ajaran salafnya, gabung bersama mereka. Wajib kita untuk bersama mereka. Jangan tinggalkan mereka. Sekali lagi, jangan menyendiri. Ya. Walau nalahu ma nalahu minal adza, walaupun dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari gangguan. Ya. Kenapa ya ikhwah? Sebagaimana dulu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika mengajarkan ajaran Islam yang murni, beliau itu mendapatkan gangguan, cobaan, tantangan, permusuhan, intimidasi, dan seterusnya. Maka orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan mengalami yang apa yang beliau pernah alami. Ya, termasuk orang-orang yang di zaman sekarang ini, Salafiyun, Ahlus Sunnah. Ya, kalau memang dia ingin komitmen dengan apa yang dijalani oleh Nabi, maka dia harus siap menanggung resiko, siap menghadapi apa? Tantangan, ya, dari gangguan, wa minat tahdid, dari ancaman, wa minat ta'yir, dari celaan, wa minat tahajjum, kadang serangan fisik, kadang diserang. Ya, masya Allah. Kata beliau Allah, yasbir ala hadza, tapi dia harus sabar. Jangan gara-gara ada tantangan mundur, enggak jadi mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Gara-gara ada intimidasi, akhirnya tidak jadi berpegang dengan manhaj salaf. Ya, jangan. Kata beliau, yasbir. Ya, wa yatahammal, tabahlah. Ya, dia senantiasa tabah, dia bersabar. Madam annahu 'alal haq, selama dia berada di atas al-haq. Fala yanharif 'anil haq, dia tidak menyimpang dari al-haq. Bal yasbir 'ala ma asabah, bahkan dia terus bersabar dengan apa yang menimpa dirinya. Semakin dia berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin berat cobaan. Ya. Jadi kalau ada seorang salafiyin, ya, seorang yang ingin berpegang dengan manhaj salaf, kok ternyata ya dia tidak mendapatkan tantangan, tidak mendapatkan cobaan dari sebelah kanan kirinya, kita sanksi. Jangan-jangan dia enggak berpegang betul dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih abu-abu. Ya. Yang di sana melakukan kebid'ahan, ya dia ikut sebentar. Yang di sana masih melakukan kesyirikan, ya dia ikut sebentar. Ya, yang di sana masih melakukan kemungkaran begini-begini, ya dia gabung sebentar. Akhirnya apa? Wah, dia itu masih bagus, masih mau sama kita. Masih toleransi dengan kebid'ahan. Masih toleransi dengan kesyirikan. Akhirnya dia enggak ada tantangan. Kenapa? Karena dia enggak komitmen dengan agama Islam. Ya subhanallah. Ya. Tapi ketika dia masih komitmen, dia pegang prinsip. Ah, disitulah muncul cobaan, muncul ujian. Ya. Muncul berbagai macam gesekan, bahkan sampai pada tahapan yang lebih daripada itu. Barakallahu fiik. Ya. Dan ketika itulah kita diwajibkan untuk bersabar. Tabah menghadapi itu semuanya. Ya, jangan mengikuti keinginan banyak manusia. Jangan mau mengikuti keinginan kebanyakan orang. Ya. Kalau kebanyakan orang mau diikuti, ya kita akan hilang, agama kita akan luntur. Tapi ikuti kebenaran, ikuti al-haq. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau hendak, wa engkau wahai Nabi, hendak mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Ya. Barakallahu fiikum. Qala wa illa fa innahu sayakunu hadfan lil mughridin. Ya. Dalam keadaan apa? Ketika dia bersabar, ya. Kalau tidak, maka dia itu dalam, maka sesungguhnya dia ini akan menjadi target bagi orang-orang yang suka memfitnah. Ya. Wa du'atu su. Ya, atau du'atu su, para dai-dai kejelekan, du'atu dhalal, para dai-dai kesesatan. Ya, para dai kesesatan akan enggak laku kalau datang dakwah ahlus sunnah. Dai-dai yang akan mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesesatan akan ditinggalkan. Terbongkar kesesatannya, terbongkar penyimpangannya. Kenapa? Wah, itu enggak sesuai sunnah. Oh, yang sana enggak sesuai perintah Nabi. Ini yang sesuai dengan perintah Nabi, demikian. Ya, sehingga para dai-dai bolal, dai-dai yang mengajak kepada kebid'ahan, itu cemas. Kalau udah muncul dakwah salafiyah, ya, para duat dan tokoh-tokoh kebid'ahan itu mulai cemas dan khawatir. Ya, sehingga mereka kemudian menimbulkan, ya, statement-statement, memunculkan statement-statement yang ingin memadamkan dakwah salafiyah. Baik. Fadhal liman azan Allah yakum. Kemudian beliau bawakan, ya, atau kita wajib, ya, walaupun demikian tapi tetap kita wajib terus berpegang dengan mereka, para salaf. Salafiyin, para ahli sunnah. Ya, jangan tinggalkan mereka. Jangan kita menjauh dari mereka, ya, karena apa? Mereka itulah orang-orang yang komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW, bersabar di atas sunnah Rasul SAW, dan mereka itulah yang kita diperintahkan untuk, ya, berta'awun, bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini dalilnya, ya. Jadi kesimpulannya tadi apa? Siapa itu salaf? Siapa itu al-jamaah? Yang pertama berarti para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, dan para orang-orang yang mengikuti mereka. Sekarang dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 155. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan generasi terdahulu yang lebih dulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini muhajirin dan ansar? Sahabat Nabi. Ya, muhajirin dan ansar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Walladzina tabi'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalimat ini, walladzina tabi'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu yang datang sesudah para sahabat. Termasuk generasi yang sudah jauh jaraknya. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang-orang yang komitmen dengan ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Jadi dari kalangan tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Dari kalangan adnan tabi'in. Ya. Murid-muridnya para tabi'in. Ini yang dikatakan kurun mufaddalah, tiga generasi terbaik. Dan dari kalangan murid-muridnya mereka, dan murid-muridnya mereka terus sampai setiap generasi ada. Sampai di zaman sekarang, bahkan nanti sampai yaumul qiyamah akan terus ada. Ya. Jadi dikatakan sini walladzina tabauhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang dikatakan al-jamaah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Jadi ini yang dikatakan sebagai apa? Ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang berpegang dengan al-jamaah. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan para salafiyin. Orang-orang yang komitmen dengan ajaran para sahabat sampai hari kiamat. Mereka, Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, hafizahullah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, lamma dzakara al-muhajirin wal ansar fi suratil hasyr. Tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kaum muhajirin dan ansar di surat Al-Hasyr ayat yang ke 10. Ya. Tadi surat At-Taubah ayat yang ke 100, afwan. Sekarang ayat yang ke 10 surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sesudah mereka dari kalangan para sahabat, generasi sesudah para sahabat. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Siapa mereka? Para sahabat. Ya. Ya Allah ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang lebih dulu berpegang dengan keimanan. Berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah kau jadikan dalam hati-hati kami ghillan lilladzina amanu, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Agar diangkat sifat dengki kepada para sahabat. Dendam. Ya. Di sini ada bantahan ya terhadap kaum Syiah. Kaum Syiah dakwahnya kebalikan. Mereka menanamkan dendam dan kebencian kepada para sahabat. Ya, adapun ahlu sunnah, mereka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla di sini. Menginginkan hatinya suci, dibersihkan dari kebencian kepada para sahabat. Bahkan mereka mendoakan ampunan, ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang lebih dulu beriman daripada kami, yakni para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dendam kepada orang-orang yang beriman, para sahabat. Ya, sehingga ahlu sunnah dalam hati enggak ada sedikit pun sifat dendam, benci kepada para sahabat. Justru mereka sangat senang dan sangat mencintai para sahabat. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fal mutaakhir yaqtadi bil mutaqaddim min ahli al-haq wa ahli al-khair. Maka generasi belakangan, ya kita semuanya, itu senantiasa meneladani generasi terdahulu. Ini yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr tadi dan juga dalam surat At-Taubah tadi. Generasi belakangan itu komitmen mengikuti generasi terdahulu dari kalangan ahlul haq, ahlul khair, pengikut kebenaran. Walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawilun, walaupun antara mereka dengan para sahabat itu zamannya sudah sangat jauh. Amin. Sudah berapa tahun? Para sahabat itu, ya, kalau dibilang tahun Hijriah, tahun berapa? Hah? Tahun 1 Hijriah, ya. Tahun 1 Hijriah. Hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah itu tahun ke-1. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1447. Ya, jadi sudah 1442 tahun yang lalu jarak dengan kita, generasi para sahabat. Tapi kita sangat ingin meneladani mereka. Kita ingin mencontoh mereka. Ya, prinsip-prinsip mereka kita jalani, kita praktekkan, kita amalkan, kita pelajari. Ya. Jadi walaupun jaraknya begitu jauh, tapi kita disatukan dengan agama ini. Disatukan dengan tali yang begitu kuat, tali iman. Yang kata Rasulullah SAW, "Auzaqaqurul iman." Tali yang paling kuat keimanan itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Kenapa kita cinta dengan para sahabat? Karena mereka orang yang paling bagus dalam mengamalkan agama ini. Mereka orang yang paling berjasa dalam menyampaikan sunnah Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Apakah kita ketemu Rasulullah? Kita ketemu sama Rasulullah SAW. Apakah kita bisa langsung mendengar hadis-hadis dari Rasulullah SAW? Bisa? Enggak bisa. Lewat siapa kita tahu Rasulullah memerintahkan demikian, Rasulullah bersabda demikian? Lewat para sahabat. Ya, sehingga para sahabat itu jasanya sangat besar. Kita sangat mencintai mereka karena perjuangan mereka dalam membela agama Islam itu perjuangan yang enggak pernah akan ada seperti perjuangannya mereka. Ya. Tidak akan pernah ada manusia yang jasanya sedemikian besar kepada Islam dan kaum muslimin seperti jasanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi. Ya. Sehingga apa? Kita sangat-sangat menginginkan meneladani mereka, mencontoh mereka. Yalzamu makanu alaihi, dan ahlu sunnah senantiasa komitmen dengan apa yang dipegang oleh para sahabat mahmakallafahu dzalik. Ya, fahuwa yasir. Bagaimanapun dibebani tugas dalam agama demikian-demikian, maka para ahlu sunnah sabar. Ya, dalam keadaan apa? Tetap berpegang dengan mereka, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Fadhal liman rahimani wa rahimakumullah, karena mereka itu adalah al-jamaah generasi pertama. Ya, orang yang sudah betul-betul sempurna mengamalkan Islam, generasi yang begitu sempurna dalam mengamalkan Islam yang tidak akan mungkin ada generasi spesial mereka sesudahnya. Baik. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, qauluhu ashabu Muhammad. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar, mereka adalah kaum muhajirin dan ansar. Li'annahum humul ladzina sahibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang telah bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir tiap hari ketemu. Ya, kaum muhajirin, kaum ansar hampir tiap hari kumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan berjihad, wajahadu ma, mereka berjihad bersama beliau. Wa nasaruhu, menolong beliau alaihi salatu wasalam. Wa tahammalu ad-dina, mereka dalam keadaan apa? Ya. Membawa agama ini atau apa? Mengamalkan agama ini. Wa naqaluhu lana, menukilkan agama ini kepada kita. Siapa yang menukilkan agama Islam kepada kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka para sahabat. Ya, mereka yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menyampaikan ayat-ayat ini. Oh, ini ayat turun di saat kejadiannya demikian. Oh, ayat ini turun di saat dulu Rasulullah SAW sedang demikian. Ya. Oh, Rasulullah bersabda tentang hadis ini sebabnya demikian-demikian. Siapa yang paling ngerti? Para sahabat. Fahumul ladhi atau fahumul wasitatu bainana wa baina Rasulillah alaihi wasallam. Maka para sahabat itu adalah penyambung antara Nabi dengan kita. Sekali lagi, ya, kita enggak ketemu Rasulullah. Enggak bisa ketemu. Ya, kita enggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Terus siapa yang menyambungkan ajaran Rasulullah SAW kepada kita? Para sahabat. Ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'. Alladzina yasubbuna sahabata, maka orang-orang yang mencaci maki sahabat, aw yatanaqqasunahum, atau meremehkan sahabat, yuriduna ayyahdimul Islam. Mereka itu hakikatnya ingin menghancurkan Islam. Masyaallah. Ya. Yang dihancurkan bukan sahabatnya, bukan pribadi sahabat yang mau dihancurkan oleh mereka, tapi yang mereka niatkan sebenarnya ingin menghancurkan Islam. Ya. Lakinnahum ja'u bihadhil hailah. Mereka itu melakukan tipu daya, siasat seperti ini. Seolah-olah yang mereka jatuhkan Abu Hurairah, yang mereka jatuhkan Aisyah radhiyallahu anha, yang mereka jatuhkan Abu Bakar, Umar. Ya, dicaci maki, dijelek-jelekkan aib-aibnya dan seterusnya. Tapi mereka punya maksud terselubung di balik itu. Apa itu? Ingin menjatuhkan ajaran yang dibawa oleh mereka. Karena mereka itu membawa ajaran yang didengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Fa idza takallamu fi sahabati wa asqatu qimatahum, kalau mereka sudah mengkritisi para sahabat, mereka sudah menjatuhkan harga diri para sahabat, madza yabqa hina idzin minal wasithah bainana wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus mana lagi yang tersisa perantara yang bisa menghubungkan kita dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam? Ya, kalau sudah dijatuhkan para sahabat, maka sudah enggak ada lagi ya perantara antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqasduhum qat'us silah bisabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar. Maka maksud dan tujuan mereka para pencaci maki para sahabat, orang-orang yang mencela para sahabat, tujuannya ingin memutus hubungan antara kita dengan generasi terbaik. Ya, antara kita dengan Rasulullah SAW. Ya, diputus hubungan. Ya, dan tujuan mereka apa? Ketika mencela para sahabat, dikatakan Abu Hurairah itu telah berdusta. Ya, Abu Hurairah itu telah berdusta demikian. Aisyah itu telah berzina demikian-demikian. Ya, mereka mengeluarkan celaan. Oh, Abu Bakar itu merebut kekhilafahan. Merebut haknya Ahlul Bait dan yang lain sebagainya. Abu Bakar itu menyimpan wasiatnya Rasulullah, menyembunyikan, mengkhianati wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menimbulkan, memunculkan berita-berita dusta di tengah-tengah umat. Tujuannya apa? Agar kita enggak menerima ajarannya para sahabat. Tujuannya apa? Agar kita membuang apa yang disampaikan oleh para sahabat. Ya, hatta tadillal ummatu, sehingga umat menjadi sesat. Ya. Tujuannya mereka seperti itu. Kaum Syiah, kaum Rafidhah. Ternyata orang-orang Syiah itu pemikirannya muncul dari seorang Yahudi yang ada di negeri Yaman atau yang datang dari negeri Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini salah seorang pencetus ya pemikiran Syiah, yang mana orang ini adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Pura-pura masuk Islam. Ya. Kemudian apa, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia menunjukkan sikap sok loyal kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicaci maki, dicela, dikritisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, tujuannya apa tadi? orang Yahudi membuat makar menyusup ke dalam kaum muslimin agar para sahabat dicela, dicaci, dijatuhkan harga dirinya. Setelah itu ajarannya para sahabat enggak laku di tengah umat. Itu tujuan mereka. Ya, kata beliau, wa illa faman alladhi hamalahum ala sabbi sahabat. Ya, kalau begitu apa yang membawa mereka untuk mencaci maki sahabat? Bainahum wa baina sahabati musyahanatun fi malin aw nahwi. Apakah antara mereka dengan sahabat ada perselisihan masalah bisnis, masalah harta? Ya. Hal sahabat wallahum wa baina sahabati qurun mutatawilah. Ya. Apakah para sahabat telah menyakiti mereka? Sampai sekarang ini orang yang mencaci maki sahabat masih banyak dari kalangan Syiah. Ya. Apa alasannya? Apa sebabnya? Ya. Padahal jarak mereka dengan sahabat itu begitu jauh. Kata beliau, "Falladhi hamalhum ala hadhi buddul kun." Yang membawa mereka untuk mencaci maki para sahabat, ya, adalah ingin menanamkan kebencian di dalam hati-hati mereka. "Li'anna sahabahum alladhi hamalu hadzatin." Karena para sahabat yang membawa agama Islam dari Rasulullah. Ya, fahum yuridun an yaqta'u silata baina rasul wa baina ummatihi. Mereka menginginkan agar terputus antara rasul dengan umat ini. Ya, yang menyampaikan agama ini dari rasul para sahabat. Nah, para sahabat dipangkas. Ini maksud mereka yang jelek. Ya, maksud mereka yang begitu jelek. Hatta yasquta hadzakin, sehingga agama ini menjadi jatuh. Hadza huwa qasduhum. Ini maksud dan tujuan mereka. Akan tapi hadirin, ya, senantiasa bangkit para ulama yang ingin atau yang membantah mereka, kesesatan mereka para kaum Syiah Rafidhah, ya, dengan berbagai macam, ya, jalan, walaupun mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak memperdulikan. Ya, yuriduna liyudfi'u nurallah, ya, bi'afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka menginginkan memadamkan agama Allah ini, ya, dengan mulut-mulut mereka, akan tapi Allah terus menyempurnakan cahayanya. Dakwah salafiyah, dakwah Islam, dakwah salaf terus berkembang biidznillah sampai di berbagai daerah. Itu semua adalah janji dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah akan menolong agamanya. Baik, ya, Allah alam suhab, ini yang bisa kita bacakan insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.